No, no, no, no. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis 1077, kita ulang sebentar, belum selesai kemarin. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku ke negeri Yaman. Utusan resmi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan menyelesaikan permasalahan umat, sebagaimana yang akan disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sendiri-sendiri. Datang ke Yaman, datang ke Bahrain, datang ke ini sendiri-sendiri, tidak. Semua atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang diutus berilmu, Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram. Mu'ad bin Jabal adalah umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Berarti ahli fikih nomor satu di muka bumi ini, Mu'ad bin Jabal. Ini diutus bukan sembarangan. Datang ke negeri orang berdakwah, tidak ada yang menyuruh. Baru sebulan ngaji, dua bulan ngaji, belajar Islam, sudah berdakwah keliling kesana kemari. Tidak seperti itu. Orang pilihan, orang berilmu dan ditunjuk oleh penguasa. Dalam hal ini Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Jadi bukan suka-suka kita mendatangi negeri-negeri jauh, kota-kota jauh di luar kota kita, di luar tempat tinggal kita, dengan alasan berdakwah. Ini tidak ada contoh dari Nabi SAW kecuali orang yang berilmu dan secara resmi ditunjuk oleh penguasa. Yeah. Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Yang akan engkau datangi adalah mayoritas ahlul kitab. Berarti orang-orang Yaman, ahlul kitab, Nasara. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama kali engkau harus ajak mereka adalah bersyahadat. La ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW. Ini yang pertama. Jika ini ditinggalkan, langsung yang kedua atau ketiga atau keempat, maka sia-sia. Yang pertama ini harus diutamakan. Ibda bima bada Allah wa Rasuluh. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Maka mengajarkan orang kafir solat atau puasa atau zakat atau haji sia-sia. Sebelum mengajarkan kepada mereka syahadat. Dan ini satu-satunya pintu untuk masuk Islam. Tidak ada pintu lain. Ingin masuk Islam lewat pintu sholat, lewat pintu puasa, tidak bisa. Satu-satunya pintu adalah syahadat. Setelah baca syahadat, Islamlah dia. Baru. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka taati, mereka mentaati engkau, mereka sudah bersyahadat. Fa 'alimhum anna Allah ta'ala iftaradu 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa laylatin. Kalau mereka sudah bersyahadat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Sehari semalam diulang. Jika tidak ada kata-kata lima waktu, maka cukup sekali. Karena kaidahnya, ketika Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu, maka sesuatu itu dicukup dilakukan satu kali. Nah, karena ini ada pengulangan 5 kali sehari, ya tentu 5 kali sehari. Oleh karena itu Nabi tidak pernah mengatakan berhaji seumur hidup sekali wajibnya, tidak pernah. Tapi itu otomatis. Ketika disebut haji saja, maka cukup seumur hidup satu kali. Ya. Yeah. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Akullu 'amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun ya Rasul?" Nabi enggak suka dengan pertanyaan ini. Nabi tidak berkenan dengan pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini menunjukkan bahwa dia tidak faham kaidah. Nah, secara kaidah, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu cukup dilakukan sekali saja wajibnya. Ya. Kalau diulang-ulang berarti sudah tidak wajib lagi. Maka berhaji yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah tidak wajib. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka taati ini, kalau mereka sudah melaksanakan solat 5 waktu, fa alimhum anna Allah ta'ala iftaradu 'alaihim shadaqatan, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shadaqah. Shadaqah wajib, ya, ini Nabi yang mewajibkan. Iftaradu 'alaihim shadaqatan, Allah mewajibkan kepada mereka untuk bersedekah. Tahulah kita dari sini bahwa sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Jadi sedekah dibagi 2. Sedekah yang wajib yaitu zakat, dan sedekah tatawwu, sedekah yang tidak wajib. Sedekah yang wajib ada aturannya, setahun sekali, bukan sebulan sekali. Tidak ada zakat sebulan sekali. Bid'ah. 2,5%. Tidak ada 3%, 4%, 5%. Kecuali sedekah yang tatawwu. Silakan, mau 10%, mau 50%, tapi jangan mengatasnamakan zakat yang wajib. Ya. Yeah. Tukhadu min aghniyaihim, diambil dari mereka yang kaya. Diambil dari mereka yang kaya. Kaya di sini sudah ada rinciannya. Yang punya kambing minimal 40. Yang punya sapi atau kerbau minimal 30. Yang punya unta minimal 25 ekor. Ini kaya, agniya, menurut yang disyarahkan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya emas minimal 20 miskal, kira-kira 80 sekian gram, ya, yeah. Atau perak 200 dirham. Saya kira patokan perak lebih selamat daripada emas. Kalau di zaman Nabi, uang itu ya emas atau perak. Uang itu ya emas atau perak. Itu di zaman Nabi. Di zaman sekarang, bukan emas, bukan perak. Kertas kan? Kertas. Ini mengikuti mana? Mengikuti emas atau mengikuti perak? Mengikuti perak lebih selamat. Karena tentu lebih kecil. Kalau pakai patokan emas, barangkali sekian belas juta baru terkena zakat. Antum hitung aja sendiri, 80 gram kali berapa ratus ribu ya satu gramnya. Kalau pakai patokan perak, barangkali 6-7 juta sudah terkena. Itu bisa hitung ya, harga perak berapa. Ya. Karena kan bagaimana pakai patokan emas, padahal di zaman Nabi uang itu bisa emas, bisa perak. Kenapa enggak perak? Nah, maka lebih selamat perak. Faturaddu ala fuqaraihim, diberikan untuk mereka yang fakir. Di sini tidak disebut miskin, mu'alaf, ibnu sabil, warim, fisabilillah, tidak. Disebut satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini keluar hukum bahwa ketika amil memberikan zakat kepada satu asnaf saja, boleh. Boleh. Di lingkungan itu fakir tidak ada, rata-rata kaya. Miskin tidak ada, fisabilillah tidak ada. Nah, ada orang yang terlilit hutang, walaupun tidak terlalu miskin, tapi terlilit hutang. Nah, bolehlah dia, gharib. Satu saja. Maka tidak benar kalau zakat itu harus dibagi 8. 1/8, 1/8, 1/8, tidak benar. Ya. Apalagi sekarang jelas salah kalau dibagi 1/8. Karena kan yang satu sudah tidak ada. Tinggal 7. Rikob kan sudah tidak ada, sedang tidak ada, ya kan? Lagi bagi 7, 1/7, 1/7, 1/7, ini tidak benar. Ini salah satu dalil. Tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari mereka yang kaya, diberikan kepada mereka yang fakir. Fa inhum ata'u ridhalik, kalau mereka mentaati ini, bersahadat mau, salat mau, zakat mau, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hati terhadap kemuliaan harta mereka. Lihat, Mu'ad yang merupakan utusan resmi Nabi sallallahu alaihi wasallam, penguasa resmi hari itu, dilarang oleh Nabi, diperingatkan oleh Nabi terhadap harta kaum muslimin. Jangan mentang-mentang penguasa lalu seenaknya mengambil harta rakyat. Siapa yang bertransaksi jual beli, maka harus menyerahkan 5% untuk kami penguasa, untuk negara. Ini mentang-mentang berkuasa. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Hati-hati, hati-hati. Siapa yang punya penghasilan 50 juta ke atas, maka dia harus menyerahkan kepada kami penguasa 10%-nya atau 15%-nya. Ini yang diperingatkan Nabi kepada Mu'ad. Mu'ad hanya dibolehkan mengambil 2,5%. Itu pun setiap tahun dan dikembalikan kepada mereka yang fakir. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para penguasa. Dalam hal ini penguasa daerah Yaman, Mu'ad bin Jabal. Wattaki da'watal madlub, dan takutlah engkau terhadap doanya orang yang dizalimi. Apa maksud Nabi? Kenapa jadi lari ke doa orang yang mazlum, dizalimi? Ini menunjukkan bahwa ketika penguasa mengambil uang rakyat, ketika rakyat itu berjual beli, bertransaksi, menerima hadiah, menerima waris, menerima gaji, suruh menyerahkan sekian persen, berarti zalim. Berarti zalim. Nabi memperingatkan kepada Mu'ad, hati-hati terhadap orang yang engkau zalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi dengan Allah itu tidak ada, tidak ada hijab. Dekat sekali, dekat sekali, insya Allah pasti dikabulkan doanya orang yang dizalimi. Maka bagi kita yang punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kemampuan, hati-hati jangan sampai mendzalimi. Dia tidak bisa balas kita. Dia orang kecil, dia orang lemah, dia orang rendah, tapi dia punya doa. ketika dia berdoa untuk kejelekan kita, kebinasaan kita, kematian kita, insya Allah, Allah akan kabulkan. Walaupun dia ahli maksiat, bahkan walaupun dia kafir, walaupun dia kafir, dia Kristen atau Buddha atau Hindu, non-Muslim, kafir, tapi dia berdoa untuk keburukan kita karena kita telah mendzalimi dia, Allah akan kabulkan. Ya, ah, berarti dari sini wajib bertaubat. Orang-orang yang mendzalimi rakyat, orang-orang yang mendzalimi masyarakat, memungut harta masyarakat. Ya, kecuali zakat. Kalau zakat, ya, tidak dikasih, perang, diancam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar kemarin, sampai Abu Bakar bersumpah demi Allah, kalau mereka menahan seutas tali yang biasa diserahkan di zaman Nabi sebagai bentuk zakat, kok sekarang tidak mau menyerahkan, akan aku perang. Ya, walaupun kurang sedikit. Ini sumpah Abu Bakar untuk memaksa orang-orang itu membayar zakat. Adapun di luar zakat tidak boleh, haram. Segala pungutan kecuali dalam keadaan tertentu dan tidak ada paksaan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi menjelang perang Tabuk, Nabi memungut kaum muslimin satu pungutan tetapi tidak memaksa. Lebih tepatnya memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk berjihad dengan harta. Maka ada yang membawa sedikit, ada yang membawa banyak, ada yang membawa separuh hartanya seperti Umar, Utsman, ada yang membawa seluruh hartanya seperti Abu Bakar. Ya, ini dalam keadaan tertentu, bukan setiap bulan, setiap tahun. Dalam keadaan tertentu ketika negara butuh biaya besar untuk membiayai perang misalnya, ini boleh. Bukan pungutan yang sifatnya rutin. Setiap kali ada orang yang berjual beli, harus ada pungutannya sekian, sekian, sekian. Ini sebuah kedzaliman. Maka lihat, tidak berkah. Tidak berkah, padahal luar biasa. Uang pajak ini kan luar biasa. Entah berapa triliun itu. Tapi tidak ada keberkahan, seolah semakin miskin, semakin miskin. Justru yang kaya luar biasa segelintir orang. Ya. Akibat dari sesuatu yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, 1078. Hadis tadi tidak dibawakan fawaidnya oleh beliau karena merupakan pengulangan dari hadis 208. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri, jarak perbedaan antara seseorang, yang dimaksud seorang muslim, dan syirik kufur, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Jaraknya apa? Tandanya apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Artinya kalau sholat dia muslim, dia mukmin. Kalau tidak sholat dia syirik, dia kufur. Maka sebagian ulama berpendapat tidak sholat kafir, dan itu betul, tepat sekali. Kalau dalil hanya ini, iya, jelas. Inna bayna rojuli wa bayna syirki wal kufri tarkasah. Yang membedakan antara seorang muslim dengan orang musyrik, orang kafir, adalah sholat. yang sholat muslim, yang tidak sholat kafir. Jelas dari sini. Seandainya hadis hanya ini tentang kufurnya orang sholat, maka selesai bahwa tidak sholat kafir. Tapi hadis kan bukan cuma ini. Nanti akan dibawakan oleh beliau hadis-hadis lain. Kemudian hadis tentang bitokoh yang beberapa kali kita bahas di majelis ini. Bagaimana orang yang tidak punya kebaikan sedikit pun, dia hanya punya satu bitokoh, satu kartu yang bertuliskan La ilaha illallah, artinya kehidupan kebaikan dia selama hidup di dunia hanya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada yang lain. Berarti sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, baca Al-Quran tidak, zikir, wirid, semuanya tidak. Dialah manusia yang akhirnya masuk surga. Berarti tentu tidak kafir. Mana mungkin orang kafir masuk surga. Yeah. Dan lain-lain hadis yang menunjukkan bahwa tidak beramal tidak otomatis kafir, asal syahadatnya tidak batal. Kalau syahadatnya batal, tentu kafir. Nah, apakah tidak sholat membatalkan syahadat? Tidak. Kecuali apa? Mengingkari kewajiban sholat itu, menolak kalau sholat itu wajib, meyakini bahwa sholat itu ya tidak wajib. Nah, keyakinan seperti ini menyebabkan dia kufur, batal syahadatnya. Ya. Rawahu Muslim, ini juga tidak ada fawaid yang beliau tulis karena juga merupakan pengulangan. 1079. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Al 'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Al 'ahd, perjanjian yang dimaksud perbedaan antara kita kaum muslimin dengan mereka yang dimaksud non muslim adalah salat. Perbedaan antara kita dengan mereka adalah sholat. Kita sholat, mereka tidak sholat. Gitu. Bukankah zakat haji juga merupakan pembeda? Iya. Kenapa disebut sholat? Yang terbesar. Yang terbesar. Bahwa haji, iya. Kan kita sudah bahas tentang ciri-ciri ibadah makhdhah. Ya kan? Ah, salah satunya kan hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Berarti non muslim kan tidak ada yang haji, yang tawaf, yang sa'i, yang umrah, yang wudu, yang mandi junub. Gitu. Tapi disebut di sini cuma salat. Kenapa? Yang terbesar. Yang terbesar. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, kafir dia. Meninggalkan sholat, kafir. Ini pun tegas, menunjukkan kafirnya orang yang tidak sholat apabila dalil hanya ini. Ya. Sama beliau juga tidak membawakan fawaid dari hadis ini. Wa an Syakik ibn Abdullah al-Tabi'i al-Muttafaq ala jalalatihi. Dari Syakik bin Abdullah, seorang ulama tabi'in yang sangat keras, tegas terhadap bid'ah, subhat-subhat, tegas sekali. Umumnya para ulama tegas terhadap bid'ah, tetapi berlebih dan berkurang. Ya. Qala, dia mengatakan كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال كفر غير الصلاة. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha dan seterusnya, para sahabat Nabi la yarawna syai'an minal a'mal kufrun, tidak ada yang melihat amal yang mengakibatkan kufur, kalau ditinggalkan menjadi kufur, tidak ada. Tidak ada kecuali salat. Jadi enggak ada sahabat yang mengatakan tidak puasa Ramadan kafir, tidak haji kafir, tidak zakat kafir, tidak memelihara jenggot kafir, isbal kafir, tidak ada. Bohong kafir, tidak ada. Itu khawarij. Kalau khawarij ya, bohong kafir. Mencukur jenggot kafir, tidak pakai jilbab kafir, kafir. Pelaku dosa besar sekali saja kafir. Itu khawarij. Tidak ada satupun dari khawarij yang sahabat. Maka dikatakan khawarij hudatsaul asnad sufahaul ahlam, umur-umur mereka masih muda dan pemahaman mereka buruk sekali. Muda karena apa? Ya ketika Nabi hidup mereka belum lahir, ketika Nabi wafat mungkin mereka baru lahir atau belum lahir. Berarti muda-muda sekali, tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat tidak ada satupun sahabat yang mengatakan tidak puasa Ramadan kafir, berbohong kafir, motong jenggot kafir, tidak pakai jilbab kafir, enggak ada. Kecuali sholat iya. Dan ini pandangan kesimpulan dari Syakik bin Abdullah At-Tabi'i. Beliau bertemu dengan beberapa sahabat, walaupun bukan tobaqot pertama, tidak yang terbanyak bertemu dengan sahabat. Tidak seperti Urwah bin Zubair, Mujahid, Tawus, Atha bin Abi Rawah. Ini tabi'in, tobaqot pertama yang banyak bertemu dengan para sahabat. Bahkan sebagiannya ketemu dengan Umar. Adapun tabi'in yang bertemu dengan Abu Bakar sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Karena Abu Bakar wafat tidak lama dari Nabi wafat. Karena hadis ini bukan pengulangan, beliau menurunkan bawain bikul hadis. Yang pertama, beliau membawakan ucapan Al-Imam Al-Baqawi dalam Syarhus Sunnah. Banyak ulama yang menulis kitab Syarhus Sunnah, salah satunya Imam Al-Baqawi, Imam Al-Barbahari dan lain-lain. Imam Baqawi mengatakan ikhtalafu ahlul ilm fi takfiri tarikis salah al-mafrudati amta. Berselisih para ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau enggak sengaja sepakat bahwa itu tidak kafir, bahkan tidak dosa. Lupa, sudah jam 4 tapi belum sholat duhur, sudah masuk maghrib tapi belum sholat asar, tapi karena lupa, ketiduran dan seterusnya, tentu tidak berdosa, apalagi kafir. Jauh. Yang dimaksud di sini sengaja azan dengar, lihat orang-orang pada ke masjid sholat, tapi dia malas-malasan. Apakah kafir? Di sini berselisih. Ini ucapan Al-Imam Al-Baqawi. Kemudian yang kedua, beliau membawakan ucapan Al-Imam Ash-Shawqari dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Nailul Awtar. Ash-Shawqari mengatakan al-hadithu yadullu ala anna tarqas salati min mujibatil kufar. Hadis di atas menunjukkan bahwa meninggalkan sholat akan menyebabkan kafir. Meninggalkan sholat lima waktu akan menyebabkan kafir. Wala khilafa bainal muslimina fi kurfi fi kufri tarikis salat munkiran liwujubiha. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin, para ulama. Kaum muslimin yang dimaksud di sini adalah para ulama. Yang bukan ulama, apalagi jahil, tidak masuk di sini. Dan kalimat ini hak, kalimat ini tidak salah. Kita tidak boleh mengatakan kenapa bainal muslimi tidak bainal ulama. Ini bahasa Arab, harus mengikuti kaidah bahasa Arab. Kalau kaidah bahasa Indonesia mungkin salah. Sepakat kaum muslimin, dikiranya seluruh kaum muslimin. Tidak. Kaidah bahasa Arab, sepakat kaum muslimin, yang dimaksud para ulamanya. Orang jahilnya enggak masuk. Maka jika ada orang jahil yang beda, enggak dianggap. Sepakat para ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat munkiron liwujubiha, dan dia mengingkari kewajiban sholat itu. Dia meyakini sholat tidak wajib, tidak penting, tidak perlu. Sepakat. Sepakat. Yang tidak sepakat tadi karena malas-malasan. Dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, tapi dia malas untuk mengerjakannya. Nah, ini tidak sepakat para ulama, apakah kafir atau tidak. Adapun mengingkari, sepakat. Illa ayyakuna qaribu ahdin bil Islam, kecuali dia baru saja masuk Islam. Sudah berapa lama jadi orang Islam? Seminggu atau sebulan atau dua bulan. Nah, dia meyakini sholat tidak wajib, maklum baru masuk Islam, mungkin belum mendapatkan ilmu, mungkin belum dikasih tahu, baru saja masuk Islam. Aw lam yukhalid al-muslimina muddatan yablaguhu fiha wujubus shalah, atau dia tidak berkumpul dengan sesama kaum muslimin sehingga tidak sampai berita khabar ilmu kepada dia bahwa salat itu wajib. Jadi dia tidak jahidah, dia tidak membantah. Wa in kana tarkuhu laha takasulan ma'a i'tiqadihi liwujubiha kama huwa halu kathir minan nas faqad ihtalafa an-nasu fi dhalik. Adapun orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan sementara dia masih meyakini bahwa salat lima waktu itu wajib, sebagaimana yang terjadi pada banyak manusia, ternyata sama. Ya, beliau kan hidup di Yordan sana, mayoritas kaum muslimin. Ya, beliau mengatakan seperti tidak ubahnya seperti di negeri kita ini, di Jakarta ini. Banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Ya, bahkan mungkin di Jeddah, bahkan mungkin di Taif, ya, bahkan mungkin di Riyadh. Kaum muslimin tidak sholat. Mungkinkah ada? Mungkin. Mungkin. Bukan hanya di negeri kita saja. Inilah kenyataan betapa kaum muslimin melakukan dosa yang sangat besar, besar sekali. Tidak ada dosa sebesar orang yang meninggalkan sholat. Zina, minum khamr, berjudi, memperkosa, membunuh, korupsi. Ini semua masih kecil dibanding dengan dosa tidak sholat. Tapi mengatakan kafir nanti dulu. Tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas ini, tidak mengingkari kalau sholat itu wajib. Faqad ikhtalafa an-nasu fi dhalik. Manusia, para ulama berselisih. وقد بوب ابن حبان رحمه الله في صحيحه للمسألة تبويبا يدل على فقه راسخ. Di sini beliau membawakan bab-bab yang dibawakan oleh Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Karena kitab sahih bukan hanya sahih Muslim, sahih Bukhari, tapi ada sahih Ibn Huzaimah, ada sahih Ibn Hibban. Di dalam Sahih Ibnu Hibban beliau membawakan bab-bab tentang orang yang tidak sholat, apakah kafir atau tidak. Banyak sekali beliau bawakan di sini. Bagi antum para pelajar yang ingin lebih tahu lebih dalam, bisa lihat langsung di Sahih Ibnu Hibban, di antaranya di bab al-wa'id ala tarkis salat, ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Dibawakan hadis Jabir di atas 1078 tadi. Kemudian bab tentang bagaimana orang yang belum sholat sementara waktu telah lewat, belum sholat duhur sementara waktu sudah masuk asar, belum sholat asar sementara waktu sudah masuk maghrib. Ini pun dibawakan oleh beliau. Dan sengaja. Kalau enggak sengaja enggak masalah. Macet, ketiduran, kelupaan. Apapun yang membuat lupa. Apapun, walaupun urusan dunia. Saking asiknya dan dia lupa, maka tidak tersalah. Yang tersalah dia ingat. Ini sudah waktu duhur, saya belum salat duhur. Tapi dia lebih memilih asyik dengan urusan dunianya, bisnisnya, pekerjaannya. Ini yang tercela, dosa besar. Adapun dia lupa, betul-betul lupa, dan Allah tentunya yang membuat dia lupa, tidak tercela. Dan salatlah ketika ingat. Sama dengan orang yang ketiduran sehingga belum sholat duhur padahal sudah masuk waktu asar, maka sholatlah ketika terbangun. Dan tidak perlu buru-buru ambil air wudhu seperti biasa, tidak perlu tergesa-gesa. Karena sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, tergesa-gesa mengejar ibadah, mengejar imam, sebagaimana yang Nabi peringatkan terhadap Abu Bakar yang berlari mengejar imam agar tidak masbuk. Nabi melarang. Zadaqallahu hirsan wa lata'uf. Jangan diulang lagi. Kalimat jangan diulang lagi menunjukkan haram. Maka berjalanlah seperti biasa, walaupun cepat boleh. Yang tidak boleh berlari. Kemudian bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa tidak sholat kafir dan harus dibunuh. Misalnya sudah masuk waktu asar, ada orang belum sholat duhur. Bagaimana ini? Dibantah oleh beliau. Dengan apa? Ini menunjukkan bahwa beliau berilmu, melihat apa yang orang lain tidak lihat. Apa? Jamak takdir, jamak takhir. Gitu. Kan tidak bisa. Kita tidak bisa menyalahkan ketika kita tanya si fulan sudah sholat duhur belum? Dia jawab belum. Padahal ini beberapa menit lagi, mungkin 1-2 menit lagi asar. Apakah kita langsung salahkan dia? Jangan. Siapa tahu dia punya alasan. Kan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau dia jamak takhir gimana? Apa kita mau salahkan? Mau dinyatakan kafir karena belum salat duhur? Ini. Maka jangan mudah-mudah. Ini bantahan beliau terhadap sebagian orang yang mengatakan sudah masuk waktu, belum sholat waktu sebelumnya, kafir. Kafir kan ada pendapat seperti itu. Tidak sholat sekali kafir. Ya. Bahkan enggak tanggung-tanggung Syaikh Utsaimin, Syaikh bin Bas, Imam Ahmad berpendapat tidak sholat satu kali kafir, apapun alasannya. Ya. Kemudian ucapan-ucapan yang menunjukkan kekufuran tetapi sebetulnya bukan kafir, ini pun dibawakan oleh beliau, oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Thalathun minal kufri billah, ada tiga hal yang menyebabkan kufur terhadap Allah. Apa? Syakul jai, menyobek-nyobek baju. Lihat, menyobek-nyobek baju, jaib, saku baju, baju depan. Saat ketika ketika ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anak satu-satunya meninggal, kan ada seperti itu. Saking sedihnya seolah tidak terima dengan takdir yang telah Allah tulis, dia menyobek-nyobek baju. Apa kata Nabi? Kafir. Salasun minal kufri billah, ada tiga hal yang menyebabkan seseorang itu kafir kepada Allah. Apa nomor satu? Menyobek-nyobek baju. Adakah menyobek-nyobek baju sekedar menyobek-nyobek baju jadi kafir? Keluar dari Islam, murtad? Tentu tidak. Tidak ada ulama yang berpendapat seperti bahwa perbuatan itu kufur, dosa besar. Iya. Tapi kemudian bahwa dia telah murtad, keluar dari Islam, tidak. Begitu juga yang terdapat dalam hadis-hadis tadi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa seorang yang mengaku muslim tapi tidak salat, maka dia telah kafir. Sama dengan kafir di hadis ini, menyobek-nyobek baju kafir. Wan niyahah, meratap. Meratap macam-macam. Salah satu bentuk ratapan kata para sahabat apa? Al-ijtima'u 'indal mayyit kunna na'udduha niyaha. Berkumpul saat ada kematian. Berkumpul ketika dalam rangka ada kematian. Apalagi ditentukan harinya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kunna na'udduha niyaha, kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah niyaha, ratapan jahiliyah. Yeah. Salah satu bentuk niyaha, bentuk lainnya banyak. Melakukan sesuatu ketika ada kematian. Mengulang hari kematian si fulan dengan menyebut namanya, menyebut biografinya, ini bagian dari niat. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan-penjelasan di atas, beliau menyimpulkan tentang perbedaan pendapat para ulama kafirnya orang yang tidak salat. Yang pertama, ulama al-millah muttafiquna ala takfir tarik as-salat juhudan wa inqaran wa istihza'an. Sepakat para ulama bahwa orang yang meninggalkan salat karena membantah, mengingkari, menganggap sepele masalah salat, dia telah kafir. Sepakat di sini para ulama. Yang kedua, ikhtalafa ahlul ilmi fi man tarakaha qaslan min ghairi inkarin wa faradiyyatiha aw jahada li ahammiyatiha. Berselisih para ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas, bukan karena mengingkari wajibnya sholat. Di sini berselisih. Kalau yang tadi sepakat. Yang ketiga, jumhur ahli ilm ala adami takfiri man tarakaha taqasulan. Jumhur ulama, jumhur bukan berarti sepakat. Jumhur bisa diterjemahkan dengan mayoritas. Tapi mayoritas tidak ada jaminan pasti benar. Jumhur ulama tidak menjadi jaminan benar. Bahkan seorang ulama seorang diri berhadapan seluruh, berhadapan dengan para ulama yang ada di hari itu, dia seorang diri. Misalnya Imam Bukhari seorang diri dalam membela mazhab beliau bahwa seorang orang tua, ayah atau ibu, wajib memberikan hadiah kepada anak dengan adil. Ini beliau seorang diri. Hampir seluruh ulama di zaman beliau bersepakat, enggak apa-apa, enggak adil, enggak apa-apa. Imam Bukhari seorang diri berhadapan dengan ulama hari itu, bukan ulama sepanjang zaman, bukan. Ternyata beliau lebih dekat kepada kebenaran karena beliau membawa dari. Sedangkan para ulama yang sezaman dengan beliau tadi hanya dengan ro'yu, karena hadiah itu kan milik orang tua, terserah. Mau anak pertama diberi 100 juta, anak kedua diberi 50 juta, terserah ayah. Kan harta itu milik ayah. Ini dibantah oleh Imam Bukhari dengan membawa hadis Nu'man bin Bishr. Ya, berarti Imam Bukhari lebih kuat. Berarti jumhur belum tentu benar. Nah, di sini jumhur ulama meyakini bahwa meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Ini jumhur. Yang terakhir, yang keempat, hamalu lafdul kufri al-warid fi hadhihi al-ahadith ala sabili taghlid wal-wa'id asy-syadid. Ucapan-ucapan kafir di hadis-hadis di atas tentang orang yang tidak melaksanakan sholat itu bermakna al-taghlid, al-wa'id asy-syadid, ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa dosa tidak sholat adalah dosa terbesar setelah syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Apakah harta pilihan mereka yang dimaksud dengan hadis muat ini adalah harta kesayangan mereka? Kira-kira terjemahannya yang tidak tepat ya, harta pilihan tidak tepat, nanti bisa menimbulkan salah paham. Ya. Maksud karoima amwalihim, harta yang menjadi hak mereka, bukan hak penguasa untuk mengambil. Kenapa? Karena zakat sudah ditunaikan. Zakat sudah ditunaikan. si fulan sudah menunaikan zakat, sudah bayar zakat. Ah, berarti hartanya itu sudah karoim. Tidak tepat kalau diterjemahkan dengan pilihan. Nah, harta-harta yang karoim ini tidak boleh diambil oleh mu'an. Yang boleh diambil oleh mu'an yang belum karoim, belum membayar zakat. Apakah seorang istri yang suaminya tidak sholat, kadang-kadang tidak sholat, boleh minta cerai? Tidak. Tidak. Belum menjadi alasan. Yang menjadi alasan, karena ini bukan urusan istri. Ini tanggung jawab suami di hadapan Allah, dan istri tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah tidak akan bertanya kepada seorang wanita, kenapa engkau biarkan suamimu tidak sholat? Kenapa engkau biarkan suamimu minum khamar, berzina, berjudi? Tidak. Yang akan ditanya adalah suami. Kenapa engkau biarkan istrimu tidak pakai jilbab? Kenapa engkau dulu biarkan istrimu tidak sholat? Inilah tanggung jawab laki-laki dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, wanita yang suaminya tidak sholat belum menjadikan alasan. Yang alasan adalah suami tidak memberi nafkah. Suami sering memukul dia, menyakiti dia, menendang dia. Suami murtad. Atau suami bukan pilihan dia, tapi pilihan orang tuanya, kawin paksa. Nah, ini empat alasan yang membolehkan istri minta cerai. Orang yang meninggalkan sholat sekian lama sampai ajal menjemputnya, apakah orang ini berhak disolati? Ya, selagi dia muslim baca syahadat, maka wajib disolati. Orang tua kita yang sholatnya ikut-ikutan karena tidak dapat ilmu yang sahih, apakah dapat udzur karena keterbatasan ilmu yang didapat? Iya, ada udzur jahil itu ada. Seingat antum tentang seseorang yang berpesan kepada anak cucunya untuk membakar mayatnya. Jadi sahih riwayat Muslim. Ini bukti bahwa orang yang bodoh, dan dia bodoh bukan karena tidak mau belajar, tapi enggak ada kesempatan. Mungkin dia belajar tapi ilmu itu belum sampai. Maka orang seperti ini ada bodoh. Dari 1000 manusia, 999 masuk neraka, satu masuk surga. Apakah yang dimaksud satu orang ini hanya yang masuk surga tanpa siksa neraka saja? Tidak ya, ini secara umum, pokoknya masuk surga. Pokoknya masuk surga. Ya, masuk surga bisa langsung, bisa tidak langsung. Intinya masuk surga. Mohon penjelasan mengenai meninggalkan perintah lebih berdosa daripada melakukan maksiat. Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Apa dosa Adam? Apa dosa Adam? Melanggar larangan. Ada larangan yaitu mendekati pohon itu. Dilanggar oleh Adam. Dosa-dosa besar sampai diusir dari surga. Apa dosa Iblis? Tidak mau melaksanakan perintah. Perintah dari Allah agar Iblis sujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Sama-sama berdosa. Mana yang lebih besar? Dosa Iblis atau dosa Adam? Jelas dosa Iblis. Ada di sini keluar hukum bahwa tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, jauh lebih besar dosanya dari berzina, minum khamar, berjudi, memperkosa, membunuh, tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Karena ada kesombongan. Tidak taat kepada Allah itu mengandung unsur kesombongan. Berbeda dengan melakukan maksiat, zina, khamr, judi, itu tidak ada kesombongan. Yang ada adalah hawa nafsu. Dia tidak sanggup menahan hawa nafsu. Dua-duanya dosa besar, tapi tidak taat kepada Allah lebih besar lagi. Saudara saya biasa berinteraksi dengan jin, kadang dapat dimintai bantuannya untuk menolong mengobati orang atau mencari sesuatu yang hilang. Apakah hal ini dapat dikategorikan ke dalam musyrik? Iya. Ini kan bagian dari gaib. Hal yang gaib hanya boleh kita minta tolong kepada Allah. Sekarang enggak usah jin, malaikat. Kalau jin kan ada muslim, ada enggak muslim. Malaikat semuanya muslim, beriman. Boleh kita minta tolong kepada malaikat? Ya, malaikat yang selalu menyertai kita. Malaikat kiraman katibin, malaikat tar malam saya mau bangun malam, kebetulan enggak ada jam waker. Tolong bangunin saya ya. Nah, musyrik. Musyrik. Padahal malaikat tidak boleh. Dan itu yang dipegang oleh Nabi Ibrahim. Detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar, Jibril datang. Jibril menawarkan bantuan. Kenapa engkau tidak minta bantuan? Ibrahim menjawab, amma ilaika fala. Kalau yang dimaksud minta bantuan kepada engkau, enggak, aku enggak mau. Enggak mau, sih. Padahal berhadapan. Bagaimana jin? Ya, maka wajib minta tolong hanya kepada Allah. Kecuali yang kelihatan, sesama manusia, minta tolong kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada pembantunya, untuk bikin ini, bikin teh, bikin kopi, tentu boleh. Itu bagian dari asbab. Tentang adab-adab berdoa, bahwa kita tidak boleh mendoakan keburukan pada orang lain. Kata siapa? Boleh. Seperti hadis tadi kan, kalau dizolimi, ini yang pertama, boleh. Kalau dizolimi, Sa'ab bin Abi Waqqas, Sahabiyun Jalil, salah satu dari 10 sahabat yang namanya disebut oleh Nabi pasti masuk surga, mendoakan buruk kepada seorang musyrik dan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Nabi sendiri pernah mendoakan buruk kepada seorang sahabat yang tidak mau makan minum dengan tangan kanan. Didoakan buruk kan? Berarti boleh mendoakan buruk kepada sesama musyrik dengan alasan satu, kita dizalimi. Kita dizalimi. Dua, dia melanggar sunnah. Dia meremehkan sunnah, menghina sunnah, menghina Allah dan Rasulnya, menghina ajaran Islam. Ini kita boleh doakan dengan doa buruk, walaupun muslim. Kafir sudah jelas. Dalam proses penawaran jual beli, seorang kepala sekolah meminta jatah atau uang THI. Hukumnya bagaimana? Bagaimana solusinya? Apakah kepala sekolah ini berhak menerima uang ini? Kalau tidak berhak, haram dan kita tidak boleh membeli. Ya, saya kira tidak berhak. Ketika sekolahan membeli sesuatu barang, ya, maka tentu kepala sekolah ini mencari barang yang paling bagus, paling murah. Bolehkah kepala sekolah itu mendapatkan dari situ? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Satu sabda Nabi barangkali cukup sebagai pedoman. Apa? Dosa adalah, salah satu ciri dosa adalah sesuatu yang orang lain tidak, yang kita tidak mau orang lain tahu. Ya. Dari pembelian 50 unit komputer ini, kepala sekolah dapat jatah satu komputer 500.000, bisa. Ya. Dari penjual komputer ini. Apakah kepala sekolah mau ini diumumkan kemana-mana, orang-orang tahu semua? Apakah kepala sekolah mau? Tentu nggak mau. Nah, itu barangkali cara mudah untuk mengetahui sebetulnya ini dosa atau tidak. Ya, pasti akal sehat kita akan mengatakan dia malu. Ya, walaupun dia berdali ini hak saya segala macam. Ya, tidak boleh orang. Bagaimana jika anak dahulu mengingkari wajibnya sholat, tapi sekarang sudah menyadari wajibnya sholat? Haruskah kembali bersyahadat? Tidak. Tidak. Dengan memperbaiki diri bertaubat, otomatis. Ya. Syahadat sudah diucapkan hampir setiap hari. Pasti setiap hari. Adzan, qomat, menjawab, attahiyat, kan ada syahadat di situ. Perlukah secara khusus? Tidak perlu. Ya. Bagaimana hukum pajak? Tadi sudah kita bahas, segala pungutan yang datang dari penguasa untuk rakyat kaum muslimin haram, kecuali zakat atau sekali-sekali tadi. Kecuali non muslim boleh, karena non muslim Kristen, Buddha, Hindu tentu tidak ditarik zakat. Maka pajak, upeti, maks, koron, ada beberapa nama. Dan itu boleh. Mau 20%, 30%, bahkan 50%. Yeah. Bahkan sebesar-besarnya nanti orang-orang yang keyakinan agamanya itu rapuh, Kristen tapi jarang ke gereja, rapuh. Nah, mereka akan dengan jadi orang Islam aja kali ya. Nah, orang Kristen berat banget ini 50%, 60%. Orang Islam cuma 2,5%. Itu pun tiap tahun. Nah, Islam aja dah. Nah, kan begitu. Nah, bagus ini jalan. Nah, ketika masuk Islam, tentu niat buruk ini diperbaiki. Kan dia harus datang ke masjid untuk sholat Jumat. Dia mendengarkan ceramah tentang Islam, tentang surga, tentang neraka. Itu jalan dakwah. Maka tidak boleh kita bertanya kepada seseorang, kenapa engkau masuk Islam? Tidak boleh. Masuk Islam, mudah masuk Islam. Baca syahadat, selesai. Di situ diajar sholat, puasa, dan seterusnya. Ditarbiyah, didakwahi. Ya, itu saja. Masih ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Kita akhiri, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.